Hotel Fiesta na Luanda, ya biso moko. Ngaizelengi, nasali nini, boba inanga ndengoyo. Baninga na linga kasuka, suka baba luke langa ipamba. Simplicite nanga ya kala. Eko nisa ongenge nangai, oswana baby tumba. Esale mapo nangai teo. Osana ni boso mama na bokolo mwana tina seko. Atako na ke imo bembo na bosa na kasi mateta monyo soso kina pesi mokongo bakoka nelanga ye baebinga imonika nazali fame d'affaire uveme zali makasi business ume petrodolar maweli saka ndeko zwa na ngai mafinga na saku na teo. Vamos, vamos.